Para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan untuk kemudian kita bersama-sama ikuti kajian rutin tentang akidah, akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kemudahan kita semua dalam memahami untuk kemudian mengamalkannya insyaallah. Selawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang secara konsekuen, konsisten, istiqomah mempelajari dan mengamalkan risalahnya. Perhatian, sebelum pengajian dimulai ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Pertama, berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Pak Armadi Cirebon, kelahiran Cirebon maksudnya, tanggal 1 bulan 1 1951. Meninggal Bekasi tanggal 18 Januari 2008 jam 23.30. Rumah duka Jalan Teratai 8 nomor 21 Duta Indah. Ya. Sekarang Pak Presiden kita sedang berangkat ke sana, Presiden Pusara Bakti maksudnya. Sedang ke sana untuk ngecek. Kemudian yang kedua, sumbangan yang sudah kami terima buat korban banjir berupa uang berjumlah Rp2.830.000. Kemudian saya juga menerima sumbangan dari masjid lain waktu saya isi pengajian setempat. Selesai pengajian itu alhamdulillah spontan dapat Rp2.163.000. Dan insya Allah hari Senin sumbangan ini saya akan salurkan, saya akan titipkan ke lembaga sosial yang menangani khusus masalah banjir ini, PKPU. Sedikit saya luruskan agar tidak timbul fitnah salah paham. PKPU itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan organisasi politik. Itu murni lembaga adil zakat nasional. Jadi kelihatannya ada bau politisnya karena singkatan dari pos keadilan peduli umat. Itu enggak ada sama sekali hubungannya dengan parpol dan seterusnya. Itu murni lembaga sosial, lembaga adil zakat. Ya. Itu saya tahu persis. Ya, karena memang saya juga pernah diminta untuk membantu PKPU itu. Ya. Dulu waktu di Ambon tahun 2000, PKPU minta saya untuk ke sana. Dan saya lihat bagaimana kerja PKPU tahun 2000 itu membantu saudara kita kaum muslimin yang mendapat kezaliman orang-orang Malang di sana. Kerjanya betul-betul full 24 jam. Dan semua sumbangan langsung ke yang bersangkutan. Dan itu pun di tempat-tempat lain, termasuk juga di Jogja, Kabupaten Jepari, kemudian Aceh, hirup-hirupnya mereka itu di sana luar biasa. Karena memang di setiap wilayah ada cabang-cabangnya. Saya akan salurkan ke sana. Kemudian pakaian-pakaian dan seterusnya yang layak pakai juga sekaligus nanti insya Allah hari Senin akan saya bawa ke sana. Baiklah para jemaah sekalian, untuk pagi ini saya akan lanjutkan. Kajian kita pekan yang lalu bertepatan dengan masalah ideologi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, hijrah dan jihad. Kita sudah bahas sampai kepada hijrah. iman itu merupakan prinsip dasarnya. Dan setelah beriman kepada Allah, tindak lanjut berikutnya adalah hijrah. Hijrah dalam artian berpindah, beralih, berubah. Hajar-hajar hijrahkan. Hijrah yang paling relevan mulai dari dulu bahkan sampai hari ini, hijrah dalam pengertian maknawiyah, perilaku, sikap. Beralih dari satu keadaan kepada satu keadaan, al-intiqal. Ada perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Dari tadinya kafir kemudian beriman. Tadinya musyrik kemudian bertauhid. Yang tadinya akhlaknya buruk kemudian menjadi baik. Jadi tadinya penuh dengan bermacam kemunafikan, sekarang penuh dengan keimanan dan seterusnya. Yang tadinya berbau maksiat kemudian full taat. Jadi minal maksiat ila taat. Setelah ada perubahan ini, ada tindak lanjut berikutnya itu jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Itu yang ketiga. Yang kita lihat dalam Al-Qur'an itu surat At-Taubah, kita buka lagi At-Taubah. At-Taubah itu surat yang ke 9, silakan Bapak buka. Ayat 20. Jihadakan bahwa mujahid, ya, Mujahid itu pelakunya. Kemudian mujahadah itu sikapnya, bersungguh-sungguh. Ya. Dalam Al-Qur'an kita lihat tadi ya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dalam bermujahadah ya. Bermujahadah tentunya semuanya panduannya Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wa sunnah. Mujahadah. Bermujahadah dalam menghadapi dua tantangan sekaligus Allah berikan. Ya. Dua tantangan sekaligus Allah beri. Pertama ad-dakhili, tantangan internal diri sendiri. Yang kedua al-khawarihi, tantangan yang datang dari luar, eksternal. Para kita memang kompak bermujahadah atau berjuang menghadapi dua tantangan ini. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, coba dibuka ya, Al-Ankabut surat yang ke-29. Ayat 5. 6. Ayat 6. Ilmu bahasa Arabnya. pengetahuan bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Sekolah bahasa Indonesia masyarakat, bahasa Arabnya sekolah masyarakat, ya kan? Ini hawa nafsu. Baik, para yang saya maklumkan, nafsu jiwa ada tiga model disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, nafsu mutmainnah. Yang kedua, nafsu lawwamah. Dan yang ketiga, nafsu ammarah. Ya. Kemudian, lalu mujahadah yang seperti apakah yang kita inginkan? Bahkan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia, khususnya orang beriman, melakukannya dalam konteks berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islahun nafs, untuk memperbaiki diri. Ya. Sebagaimana ungkapan Nabi Su'aib, ya. Wa ma uridu dalam surat 11 ya, ayat 88 ya, terusnya lihat 11 pun ayatnya 88. In uridu illa islah. Nah ini. Qala ya qaumi, berkata Nabi Su'aib, ya qaumi, wahai kaum, ara'aytum in kunta 'ala bainatin min rabbi. Qala ya qaumi, ara'aytum in kuntu 'ala bainatin ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا ini ungkapan Nabi Su'aib ketika berhadapan dengan kaumnya. Ungkapan beliau ini yang sangat menyentuh di sini adalah in uridu illa islah. Sungguhnya yang aku mau hanyalah perbaikan, islah, perubahan. Mastata'tu, sebatas apa yang aku mau. Tentunya islahun nafs, memperbaiki diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kafir menjadi beriman, musyrik menjadi bertauhid, dan seterusnya sebagaimana kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Wa ma taufiqi illa billah. Bahwa tidak ada taufik petunjuk melainkan hanya dengan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Para yang kalian rahmatullah, intinya dalam bermujahadah adalah islahun nafs, perbaikan diri dari yang tadi sholatnya kurang begitu khusyuk, ada peningkatan menjadi lebih khusyuk. Yang tadinya pemarah sekarang menjadi pemaaf. Yang tadinya mudah tersinggung sekarang lebih mudah memahami dan seterusnya. Jadi para yang rahimakumullah, ya, bermujahadah menghadapi tantangan yang ada dari dalam diri kita sendiri. Pertama adalah nafs, jiwa yang Allah berikan kepada kita. Terkait dengan masalah jiwa ini bukan masalah main-main, ini masalah serius. Keseriusannya itu sehingga Allah bersumpah tentang jiwa ini ditempatkan pada surat Asy-Syams. Coba kita lihat surat Asy-Syams. Asy-Syams surat yang ke-91 ya. Al-Mufassirin, maksudnya para ahli tafsir, melihat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan sumpah dengan menyebutkan benda-benda di muka bumi ini, berarti ada sesuatu yang sangat besar dan sangat mendasar di balik sumpah itu semua. Surat Asy-Syams, kita lihat. Makanya masalah jiwa ini bukan masalah main-main. Baru kemudian Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menjaga kebersihannya dan rugilah yang mengotorinya. Para ulama berpendapat bahwa masalah jiwa bukanlah masalah main-main, ini masalah serius. Ya, masalah jiwa masalah serius. Maka jiwa itu ada tiga. Yang pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, jiwa yang damai. Ya, tenang dalam taat, tenang ketika berhadapan dengan dia berupa kesehatan, tenang pula berhadapan dengan ujian yang berupa kenikmatan. Dikasih kesusahan tidak mengeluh, dikasih kenikmatan tidak pernah sombong. Ini jiwa yang mutmainnah. Dan jiwa yang mutmainnah ini jiwa yang mendapat apa namanya ujian. Bahkan Rasulullah menyatakan kekagumannya kepada orang yang mempunyai jiwa ini. Dalam banyak hadis, bahkan hadis itu sering saya bacakan, kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan sosok pribadi orang beriman itu. Inna amruhu kulluhu khairullah, karena semua problem, semua masalah dalam hidup dan kehidupannya itu bagus buat dia. Laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, tidak ada pribadi sosok yang seperti itu melainkan hanya orang beriman. Di mana dapatnya? Wahid Allah Taufiq Syakarah Takana Khairullah. Ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, mengembirakan berupa nikmat, dia bersyukur. Dengan bersyukur itu nikmat yang sudah ada ditambah oleh Allah Subhanahu Wataala dari Syakartu La Adi dan Abu Walid Syakartu Mina Adabila Jadil. Dia paling bersyukur ketika mendapat kenikmatan, kenikmatan yang Allah berikan. Wahid Allah Taufiq. Apabila dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, gak enak didengar, gak enak dilihat, gak enak di hati, di perasaan, sobara, dia pun bersobar, tidak mengeluh. Maka khairullah, bagus buat dia. Jadi dua spektrum kehidupan orang yang semacam ini, Allah katakan, ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hidupnya enjoy aja. Miskin, kaya, susah, senang. Bagi orang yang semacam ini yang mempunyai nafsu mutmainnah sama saja. Loko sama karena dua-duanya itu sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah. Pada gilirannya ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun dengan panggilan yang sangat indah sekali. Ya. Bagaimana cara Allah memanggil? Kita lihat dalam surat Al-Fajr. Pada akhir surat Al-Fajr surat yang ke-89. Ya. Indah sekali ketika Allah memanggil orang-orang yang katakan nafsul mutmainnah ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة وهاي جوا yang tenang. Ini panggil Allah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan. Ayat ini menghadap Rabb radiyah dan mardiyah, diridhoi dan mendapat keridhaan radiyah mardiyah. Ya, saya ngasih nama si kembar anak saya terinspirasi dengan ayat ini, si sofa radiyah sofiyah mardiyah. Sofa artinya bening, suci, sofi juga suci, ya kan? Jadi bening, bening yang diridhoi dan suci yang mendapat keridhaan. Terinspirasi dari sini dalam sofa radiyah sofiyah mardiyah. Radiyah marudiyah, ya kan? Sudah diridhoi, mendapat keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk, bergabung dengan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, ayo mari silakan masuk ke dalam surga. Nafsul mutmainnah. semasa hidupnya tenang dalam hidup itu, tidak pernah keluh kesah. Ketika dikasih rezeki yang melimpah, dia punya kepedulian yang tinggi, ya kan? Punya kepedulian sosial yang sangat tinggi, punya perhatian yang mendalam, terutama kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Zakat sudah wajib pasti, infak sedekah jalan, korban jalan, dan seterusnya melimpah rezekinya, tapi dia tidak pernah kalau bahasa Sundanya pelit, mesin, bakil, korek, pantat bone, merege hepe. Nah itu merege hepe itu enggak, ya kan? Orangnya pemurah. Ya, makanya dalam sebelum ayat ini, pada ayat yang 15-16 itu Allah jelaskan orang yang mempunyai jiwa lawamah. Pada orang ayat yang 14-15 ada jiwa yang lawamah. Bagaimana orang yang lawamah itu? Ketika mendapat rezeki yang cukup, dia merasa dilihatkan, tapi pelit, ya kan? Ketika dikasih kesusahan, dia mengeluh, menganggap wah Tuhan itu sudah gak sayang lagi sama aku. Coba kita lihat ayat 15 ya. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ini orang yang memiliki jiwa lawamah. Adapun manusia itu ayat 15 ya. Apabila kami uji dia dengan kenikmatan, dengan kesehatan yang cukup, rezeki yang cukup bahkan lebih, ia berkata, Tuhanku sayang sama aku. Fayaqul rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Ayat 16 ya, wa amma idza mabtala faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahana. Namun apabila diuji dengan kondisi kebalikannya, Allah sempitkan rezekinya, dikurangi kesehatannya, dan seterusnya, dia mulai berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku sudah gak sayang lagi sama aku dibikin hina. Jadi dia merasa mulia kalau berharta, dia merasa terhormat kalau lagi berpunya. Ketika sudah tidak punya harta lagi, diuji dengan kemiskinan, dia berkata, waduh Tuhanku sudah gak sayang lagi sama aku. Itu lawamah. Ya. Tapi pada ayat 17-nya Allah jelaskan, Allah ingatkan, kala bukan begitu. Bal tukrimu dan yatim, ketika kamu diluaskan rezekinya, dicukupkan, kamu tidak pernah peduli dengan anak yatim. Tidak pernah memuliakan anak yatim. Rezeki yang diberikan itu dinikmati sendiri keluarga. Enggak ada kepedulian terhadap anak yatim. Wala tahuttu 'ala ta'amil miskin, kamu tidak pernah peduli dengan orang miskin. Tidak pernah ngasih makan orang miskin. Ya, kamu orang memandang anak yatim orang miskin itu hina. Padahal mereka itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa miskin? Dan itu tidak bisa lihat. Kalau ada yang meninggal orang miskin, sepi yang ngelatih, sepi yang mencari kekuburan, sepi yang layak. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang kaya, wah ramai, ya kan? Walaupun nggak kenal ruku dan sujud, ramai. Karena dianggap orang mulia, orang terhormat, ya kan? Ada si miskin, katakanlah sehari-harinya dengan cucuran keringat, full keringat dia mencari duit. Setiap waktu dia mampir ke masjid, tukang becak misalnya. Banyak orang kita tukang becak, zuhur, asar, maghrib, becaknya parkir di situ dia sholat. Kalau itu yang meninggal, sepi, sunyi, senyap, ya kan? Tapi kalau yang meninggal itu orang yang berduit, orang yang kaya, walaupun tak kenal rukun dan sujud, itu dianggap orang mulia. Inilah manusia. Allah katakan begitu. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, bukan begitu. Kamu dulu waktu lagi ada, tak pernah peduli dengan anak yatim dan tidak pernah peduli pula dengan orang miskin. Wa taquluna tsulatsa aqlan lamma wa tahquluna al-mala huban jamma, dan seterusnya. Para ibu sekalian rahimakumullah. Baik, kita kembali ke mujahadah yang merupakan kajian utama kita. Jadi bermujahadah, berjihad menghadapi tantangan-tantangan itu. Begitu kita sudah mulai berpihak kepada Allah, mendapatkan keimanan yang benar, akhlak yang benar dan seterusnya. Bahkan termasuk juga saudara kita yang baru saja kembali dari tanah suci, kembali dari menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala ibadah haji. Kembali ini kalau tidak melakukan mujahadah, berjihad melawan ya apa yang ada dalam diri sendiri, maghrurnya akan bisa hilang begitu saja. Ya. Kita prihatin. Apa keprihatinan? Saya secara pribadi ada keprihatinan yang sangat mendasar dalam hal ini. Kembali dari haji. Ya, bukannya semakin dekat dengan masjid, justru malah nyaris tak terdengar. Nah ini, tapi Allah Allah, kita berkhusnudzon. Ya mungkin karena kesibukannya hanya bisa sholat berjamaah suami dan istri di rumah. Karena pun demikian itu sah-sah saja. Tapi nilai ibadahnya mestinya harus meningkat dong, kembali dari tanah suci. Bukankah berjamaah pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendiri? Lebih-lebih lagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Ya, ya tantangan berjihad menghadapi tantangan dari dalam, yaitu yang kedua ada nafsu lawamah. Lawamah itu dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat yang kedua, ya la uqsimu yaumil qiyamah. Kemudian apalagi ada yang apa? Surat 75 ya. Nafsul lawamah. Ya, Allah bersumpah demi hari kiamat. Walau min nafsin lawwamah. Dan aku bersumpah kata Allah bin Nafsin Lawwamah. Ya. Ketika bicara Lawwamah, Allah bersumpah di sini Lawwamah. Apa Lawwamah? Jiwa yang labil. Ya. Jiwa yang mudah berubah. Seperti yang disebutkan pada surat Al-Fajr tadi itu, dia baru bisa dekat dengan Allah kalau lagi serba ada. Ya kan? Kalau dalam keadaan susah, dia mulai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lawamah. Lawamah juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Coba kita lihat surat yang ke-22 Al-Hajj ayat 11. Seperti apa lawamah ya? Surat yang ke-22 ayat 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمئنا وإن أصابته فتنة انقلب على keluar takut kafir, aku udah di pinggir aja, ya kan? Kalau masuk dalam totalitas kudu hulu di silmi kafa ya masuk totalitas, woi berat, keluarin sekalian biar kapil. Ah, kabur juga. Ah, ambil di pinggir aja katanya. Nah, untuk yang di pinggir-pinggir ini, di tepi-tepi, baik apa bau khair untuk makan nabi. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, khair, yang khair-khair itu yang baik-baik, itma'an nabi, dia tenang dalam ibadah kepada Allah. Wa ina fa'batu fitnatu min qalab ala wajih, ketika dia mendapat satu cobaan, ujian, dikasih sedikit kesusahan, dia mulai inqilab, inqilab itu berpaling, inqilabiyah, berpaling, berubah. Makanya Rasulullah berdoa, ya muqaddiban al-qulub, tabbit qalbi ala ta'ati, wahai yang melambalikan hati, tetapkan hati itu dalam taat kepadamu. Jadi ada orang yang demikian, berpaling dia, kasirat dunia wal akhirat, zalika wal khusranul mubin. Orang begitu rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat, itulah merupakan kerugian yang nyata. Ya, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ruku, rajin sujud, dan seterusnya, kalau dalam keadaan baik-baik aja. Ketika diuji dengan sedikit kesusahan, dia berbalik, mulai miring salah, cenderung salah, cepat marah, sudah tersinggung, lawamah. Bahkan orang semacam ini orang yang bagaimana dikatakan Rasulullah ketika berhadapan dengan satu masalah, lawan nifal bukan akal dawakata. Ya, seringkali dia berkata, lawan nifal bukan akal dawakata. Coba kami itu, tak mungkin jadi begini. Nah, bisa begini ya karena begitu. Ya, gara-gara begitulah jadi begini. Ya kan? Coba enggak begitu, enggak mungkin begini. Bisa begini karena begitu. Ya begini-begitu aja terus. Lawama. Kemudian yang ketiga adalah amarah. Nah, amarah ini jiwa yang justru malah sangat kotor. Jiwa yang senang berbuat maksiat. Dalam surat Yusuf ayat 53, coba kita buka surat yang ke-12. Ayatnya di Madinah ya. Ayat 53. Wa ma ubri'u nafsi ya kan, nggak usah keramas pakai sampo, udah letek, bau terasi, bau jengkol, mulut kayak apa nih, nggak enak. Karena mandi ini merupakan kebutuhan rutin, minimal pagi sore, paling minim kali, kalilah sore mandi, itu udah minim banget. Karena ini kebutuhan rutin, ya kan? Coba kalau mandinya nggak pernah, kulitnya itu kadang kulit kurap, panau, segala macam lah, penyakit, ya kan? Begitu mandi seger, ya kan? Kepala jadi enteng, mulut jadi enak, badan jadi seger, mandi. Ya, orang yang jarang mandi, bahkan mandinya nggak teratur, waduh, udah bau segala macam, kesaru-karuan. Begitulah jiwa ini. Jiwa yang tidak terjaga kebersihannya, tidak dibersihkan setiap waktu, setiap saat, secara rutin, akan lebih parah lagi. Dia gelisah, gerah, gersang, ya kan? Nggak enak, tumpuk. Dan itu kelihatan dari ekspresi jiwanya sendiri. Refleksinya cepat marah, mudah tikung, miring salah, selendang kalah. Jiwa yang kotor seperti ini, dia akan menjadi lawamah, dia akan menjadi amarah, ya kan? Makanya Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menjaga kebersihan jiwanya itu, dan rugilah yang mengotorinya. Para jemaah sekalian, maklumlah, mata kita ini kena debu dikit aja, kecil debu itu masuk ke mata ini, enak kan kalau dipakai buat melihat? Bu, enak dong? Gak enak dilipat, apalagi dua-duanya lebih gak enak lagi. Lalu bagaimana dengan debu-debu maksiat yang mengotori mata hati ini? Kalau tidak dibersihkan, terus saja debu-debu maksiat masuk setiap waktu melalui mata, telinga, terus saja akan menutupi mata hati jiwa ini. Akhirnya tidak bisa lagi melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Yang dominan adalah egonya, egoistik. Ego perlu, tapi ketika egois, na'udzubillah min dzalik. Tidak lagi bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Begitulah jiwa kalau tidak terpelihara dan terjaga kebersihannya. Mujahadah dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jiwa agar menjadi nafsul mutmainnah. Para yang sekalian rahimakumullah, ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam satu ungkapan beliau sangat singkat. Kata beliau, setetes noda hitam itu akan mengeruhkan air yang satu bak. Ya, setetes noda hitam itu akan mengeruhkan air yang jernih. Kemudian air yang jernih itu tidak akan bisa membersihkan setetes noda yang hitam itu. Artinya, gara-gara kalau dalam istilah apa ya, gara-gara nila satu titik rusak lama, rusak satu belas. Ya, kita lama-lama bersih-bersih selama bulan Ramadan, satu bulan full. Ketika masih satu sawal, ada satu maksiat dilakukan, kotor semua itu. Ya kan? Pada satu bulan, ya mulai tahajud, tarawih, infak, sedekah, kemudian itikaf 10 hari terakhir, ya kan? Baca Quran dan seterusnya. Begitu masuk satu sawal, ada satu maksiat yang dilakukan, kotor semua itu. Nah, ini pentingnya tazkiyah tenang. Begitu juga berangkat haji, persiapannya panjang, kemudian perjuangannya antara hidup dan mati untuk sesakan jutaan manusia. Begitu kembali dari haji, tidak terus menjaga kebersihan jiwanya, tazkiyah, dia akan menjadi lawamah atau amar. Di sini pentingnya bermujahadah itu, bersungguh-sungguh untuk melawan. Mujahadah dalam bentuk ada perlawanan terhadap hal-hal yang berbau maksiat itu. Wa man jahada fa innama yajahidu li nafsihi. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang menjaga kebersihan jiwanya, hatinya. Maka kamu itu kayaknya lebih berat dengan urusan duniamu, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla bal tuthirunal hayatad dunya. Tapi kenapa kok kamu lebih berat dengan duniamu? Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena dengan tarik menarik antara dunia dengan akhirat yang sesungguhnya lebih dominan dunianya, akan padahal itu lebih kekal dan abadi kata Allah. Malah itu lagi berlumur dengan dosa, berlumur lagi dengan maksiat, berlumur lagi dengan bermacam bentuk kemungkaran-kemungkaran. Padahal baru saja kembali dari tanah suci, baru saja melaksanakan ibadah suci Ramadan, baru saja hijrah kepada Allah, keluar lagi, bolak-balik keluar masuk. Maka dari itu mujahadah jadinya penting. Pantang diri di situ. Ya, mujahadah. Bersungguh-sungguh melawan segala macam itu keburukan itu dengan cara tazkiyah nafs. Ada tazkiyah. Makanya ulama apa namanya sufi ya tasawuf tazkiyah beliau bagi dua ya takhalli dan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam bentuk keburukan-keburukan. Kemudian tajalli mengisi kembali dengan hal-hal yang positif. Dan ini terus menerus tentunya dengan bermujahadah. Kalau enggak serius, Allah tidak akan beri. Karena untuk nafsul mutmainnah ini bukan barang murahan, mahal. Perlu perjuangan sungguh-sungguh. Makanya yang siapa yang bermujahadah untuk dirinya bukan untuk siapa-siapa. Ya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin untuk pagi ini kita bahas satu ini aja dulu insyaallah. Poin-poin berikutnya kita bahas dalam pertemuan pekan yang akan datang insyaallah. Intinya walaupun sedikit, mari kita hayati untuk kemudian kita amalkan. Beriman kepada Allah dengan benar, hijrah totalitas kembali kepada Allah, kemudian berjihad melawan segala macam bentuk keburukan-keburukan itu dengan bermujahadah insyaallah. Ya, mungkin ada pertanyaan, ada tinggal berapa menit. Silakan, Pak. Barang siapa berhijab di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, cukup. Ya. Ini ada kaitannya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah? Hijrah dalam artian mana ulia tadi ya? Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan yang riba, meninggalkan yang haram, meninggalkan segala macam hal-hal yang akan mencelakakan, hal-hal yang buruk. Ditinggalkan semuanya itu. Kemudian dia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi Allah ini? Yajid fil ardi muradan katsir wa ta'ah. Ya. Dia akan mendapatkan jaga yajidu. Ya. Dia akan mendapatkan apa yang akan didapatkan fil ardi muka bumi muradan katsir wa ta'ah. Yaitu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Terkait dengan masalah rezeki, kadang-kadang kita tanpa sadar ini masalah tidak. Seolah-olah rezeki itu dari tangan manusia. Ingat, rezeki itu dari Allah, bukan dari manusia. Manusia itu hanya perantara. Allah kasih rezeki dari mana saja. Ya. Kalau ini dari Allah, rezeki tidak di satu tempat. Allah katakan bumi Allah itu luas, rezeki itu banyak. Ketika kita bersungguh-sungguh itu janji Allah. Kalau masih ragu dengan janji Allah, ingat dalam hadis kursi, anna inna dhanna abdi wa ana ma'ahu yadhkuruni. Aku menyertai sangkaan hambaku denganku dan aku selalu disertainya di mana saja dia ingat kepada aku sangkaan. Kalau kita berkata baik kepada Allah, Allah akan mengikuti yang baik itu. Tapi kalau kita sudah curiga, gak yakin, Allah itu sudah akhirnya gak terbukti. Ah, ngomong doang ayat ini misalnya. Kita harus yakin. Ya, Bapak Ibu dan Allah, ini pengalaman saya pribadi. Saya berlindung kepada Allah dan dia dan jenisnya. Saya dulu, profesi saya itu pedagang obat saya. Ya, saya pedagang obat. Yang terakhir, waktu itu ada apa namanya sumber barang yang cukup menjanjikan. Saya bisa mendapat keuntungan dalam satu minggu itu bersih 5 juta tahun 2001. 5 juta bersih satu minggu. Sudah pengeluaran macam-macam lah. Kali sebulan 20 juta bisa bersih sebulan. Itu istri saya kasihnya masih hidup. Saya bilang sama istri, gimana ini? Kita lanjut. Kata istri, rezeki dari Allah bukan dari ini. Sudah tinggal selama jalan. Karena memang goda itu pakai Allah. Wah, siapa gak tergiur? Ya kan, saya juga melihat 20 juta sebulan itu ya, sumber barang kita. Tapi karena memang banyak yang kotor-kotor itu, ya kan, di lingkaran-lingkaran setan ini, udahlah tinggal aja. Rezeki Allah tidak hanya satu tempat. Allah bilang sampai sekarang masih hidup, ya kan, aman-aman aja. Iya, rezeki gak di situ kok. Yang ngasih rezeki bukan jinak. Rezeki bukan dari bos, bukan dari atasan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini ayatnya ini. Hijrah tinggalkan semua penjambat itu, maksiat itu. Tinggalkan segala macam itu, kemungkaran itu, jangan lagi ada di situ. Wassalam. Allah yang ngasih rezeki. Masalahnya sekarang ini yakin atau tidak, hanya itu saja. Permasalahan sekarang ini yakin atau tidak. Kalau enggak, Allah ikutin pertanyaan kita itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi di sini pentingnya mujahadah dari itu. Mujahadah. Bahkan ada seorang sahabat saya, Ustaz katanya, apa? Dulu saya sebelum hijrah, setiap Sabtu atau Minggu itu saya selalu jakat mall saya itu luar biasa katanya, jakat mall. Bukan zakat mal, zakat mal. Belanja itu jutaan ya, encer aja. Sekali duduk satu porsi 300 ribu, encer aja. Begitu ditinggalkan semuanya, jadi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kaget, tapi sananya saya sekarang bisa hidupnya, bisa bahagia dengan istri dan anak-anak, merasakan baik janji tidak hanya teori. Sakinah mawaddah warahmah tidak hanya sekedar slogan jargon, tapi betul-betul saya rasakan alhamdulillah katanya. Dan itulah janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Kalau kita betul-betul berpihak kepada Allah, hijrah, meninggalkan segala macam untuk keburukan itu, kemudian konsen dalam kebaikan-kebaikan, ituridu illa islah. Tidak aku yang aku mau melainkan hanya islah, perbaikan, islah nafsu, hijrah kepada Allah dengan bermujahadah. Alhamdulillah, ini janji Allah. Ayatnya jelas. Maka wama yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya itu dalam rangka menjadi muhajir, hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, sumadzirul maut, kemudian datang kematian dalam keadaan hijrah kepada Allah, malaikat maut datang menjemput, masya Allah, indah sekali itu, mati dalam keadaan apa namanya, hijrah kepada Allah. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka sungguh-sungguh Allah akan berikan balasan untuknya yang berlipat ganda, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dunia sebentar kok. Makanya kata Rasulullah, jadi imanukum bisikri maut, terus perbaharui semangat hijrahmu, semangat jihadmu, semangat ketaatanmu bisikri maut, dengan banyak ingat mati. Ya kan? Orang biasanya banyak ingat mati itu asik dengan dunianya, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lupa dengan mati ini lupa pula dengan akhirat yang menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Begitu Pak Yaya. Baik, insya Allah nanti kita sepakat dalam ada tantangan-tantangan berikutnya yang harus kita hadapi. Mau tidak mau memang itulah tantangan yang Allah berikan. Hingga sejauh mana keseriusan kita dalam bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap tentunya apa-apa yang kita bahas setiap pengajian ini jangan hanya sebatas teoritis-teoritis formal, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan insya Allah. Tentunya dengan ilah di taufikillah, kecuali hanya dengan taufik, petunjuk, dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya? Baik, bapak-bapak kalian, mari kita sudahi dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.